عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Imarah bab yang ke-41, bab orang yang mati syahid akan mendapatkan surga. Sudah beberapa hadis kita baca, 1, 2, 3, 4, 4 hadis telah kita baca di bawah bab ini. Pada halaman 300 dalam cetakan ini, hadis yang ke-4856, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Muhammad bin Hatim قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يعني حديث dari أنس رضي الله تعالى عنه. قال ia berkata جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا. Kata Anas, datang beberapa orang, ya sekelompok orang, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, ani ba'ath lana an ib'ath ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'an was-sunnah. Ini tujuan kedatangan orang-orang tadi kepada Nabi, yaitu meminta Nabi SAW mengutus kepada mereka beberapa orang untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka, ani ba'ath ma'ana, utus bersama kami. Nanti mereka pulang, mereka sudah bersama orang-orang yang diutus, ya, mereka menginginkan ketika mereka balik ke kampung halaman mereka, mereka sudah bersama orang-orang yang diutus oleh Nabi. Ya, orang-orang yang diutus tersebut untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan Islam. Ya. Faba'atha ilaihim 70 rajulan minal ansar. Maka Nabi SAW mengutus kepada kaum tersebut 70 orang dari kaum Ansar. Ya. Banyak sekali utusan. Karena yang datang itu delegasi resmi, ya. Maka Nabi SAW menyambut dengan gembira dan bahkan mengirimkan 70 orang da'i mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Dan 70 orang ini semuanya dari Ansar, ya. Orang yang dikirim ini yuqalu lahumul qurra, ya. Yang 70 orang itu dikenal dengan istilah qurra, sama dengan bahasa kita juga qari, ya. Atau istilah huffaz atau hafiz. Mereka yang memang memiliki keahlian dalam membaca Al-Quran. Kata Anas, ini yang bercerita Anas, yang bercerita Anas bin Malik, fihim khali haram. Fihim khali haram, kata Anas. Di antara yang Anas kan Ansar, ya, Anas dari kaum Ansar. Di antara yang 70 orang tadi ada paman saya, khal paman, ya, khali paman saya. Kalau khal itu saudara laki-laki dari ibu. Kalau saudara laki-laki dari ayah, ammun. Ya. Kalau saudara paman dari pihak ayah, itu ammun. Bibi dari pihak ayah, ammatun. Kalau paman dari pihak ibu, khalun. Bibi dari pihak ibu, khalatun. Ya. Mudah bahasa Arab ini. Tinggal tambah tak, ya kan? Khalun, khalatun. Ammun, ammatun. Bedakan antara perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan tak saja. Di sini khali berarti pamannya dari pihak ibu. Dari pihak ibu, saudari dari Ummu Sulaim. Maaf, saudara dari Ummu Sulaim. Namanya haram. Namanya mantap kali. Namanya haram. Nama pamannya Anas ini haram. Fihim khali haram. Bukan haram istilahnya haram, tapi nama orang ya. Kata Anas. Jadi dari 70 orang itu ada salah satu dari mereka pamannya dari pihak ibunya yang bernama haram. Mereka yang 70 orang ini diceritakan oleh Anas memang pilihan memang, karena keistimewaan mereka, kelebihan mereka, semangat mereka dalam belajar agama. Jadi mereka ini orang-orang pilihan Nabi. Nabi tahu tentang mereka, tentang keistimewaan mereka, tentang semangat mereka dalam belajar, dalam mengajarkan ilmu, dalam berbuat baik. Diceritakan oleh Anas di sini, yaqra'un al-Quran. Orang-orang yang 70 orang ini, mereka membaca Al-Quran. Ya, terus baca Al-Quran. Wayatadarasuna bil-layli. Ini mereka melakukan pelajaran Al-Quran itu di malam hari. Ya tadarasun, maksudnya saling belajar, saling memutala'ah, saling menela'ah Al-Quran di malam hari. Ya ta'allamuna, di malam hari mereka belajar. Ini yang keistimewaan mereka yang 70 ini. Malam hari mereka sediakan atau gunakan untuk belajar, membaca Al-Quran, mempelajari makna Al-Quran, memahami Al-Quran di malam hari. Wa kanu bin nahar, adapun di siang hari, yaji'una bil ma'i fayada'unahu fil masjid. Ini kebaikan dan amal salehnya orang-orang ini. Di siang hari mereka cari, ya, mereka bawa air. Kita mengetahui bahwa di masjid Nabi itu tidak ada tempat wudu. Ya, kalau sekarang masjid tanpa tempat wudunya aneh ya. Tidak ada tempat wudu, tidak ada tempat buang hajat, masjid semata. Sekarang paketnya masjid harus ada tempat buang hajat, jazakumullah, ada tempat berwudunya. Jadi mereka yang 70 orang, karena memang kelebihan mereka, di malam hari mereka belajar, siang hari mereka beribadah sosial, memberikan kemudahan kepada orang banyak dengan mengambil air, ya, kemudian mereka letakkan di masjid. Yaji'una bil ma'i fayadha'unahu fil masjid. Untuk apa? Untuk orang berwudu, untuk orang minum, ya, pokoknya untuk kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Ini luar biasa semangat mereka dalam memberikan manfaat kepada orang banyak. Di samping mereka di malam hari belajar agama yang tujuannya juga mengajarkan orang, di siang hari mereka memberi manfaat secara materi kepada orang banyak dengan menyediakan air di masjid. Ya. Kemudian wayah taqibuna, dan mereka juga di siang hari bekerja mencari kayu bakar. Ya tatibuna, diambil dari kata-kata hatop, yaitu kayu bakar. Mereka di siang hari di samping beribadah, ya, memberi manfaat kepada orang lain, dan mereka juga tidak lupa kebutuhan mereka. Mereka mencari kayu bakar, fayabi'unahu. Mereka kumpulkan kayu bakar untuk dijual. Wa yastaruna bihi ta'am, dan mereka dengan hasil penjualan kayu bakar tersebut membeli makanan. Untuk siapa? Li ahli suffah walil fuqara. Ya. Untuk memberi makan kepada ahli suffah. Siapa ahli suffah? Yaitu di sini ada uraian dari An-Nawawi di bawah ini. Halaman berapa? Ya, tentang al-sufah. Ini dia. Halaman 307. Alinea kedua, setelah perkataannya wa yahtatibuna fayabi'unahu wa yashtaruna bihi at-ta'am li ahli as-sufah. Di bawahnya apa? Al-sufah adalah. Al-sufah adalah orang-orang fakir dan bukan penduduk asli, maksudnya Madinah, Madinah, yang berdiam diri atau tinggal di masjid Nabi SAW. Mereka memiliki tempat khusus yang disebut suffah, yaitu sebuah tempat yang terpisah dari masjid dan terdapat naungan di atasnya, ada atapnya, ya, yang digunakan untuk menginap. Hal ini dikatakan oleh Ibrahim Al-Harbi dan Al-Qadi. Asal kata ini yaitu suffah, asal kata ini adalah suffatul bait, yaitu teras depan sebuah rumah yang beratap. Jadi terasnya, jadi masjid bukan dia bagian dari masjid ketika itu, ya, tapi dia di samping masjid, mungkin terasnya masjid, kemudian dibuatkan di atas, dibuatkan atapnya sehingga disitulah mereka tinggal, dari orang-orang fakir yang bukan dari penduduk Madinah. Umumnya orang muhajirin. Abu Hurairah termasuk ashabus suffa. Jadi yang 70 orang tadi, ya, semangatnya memberi manfaat kepada orang banyak luar biasa. Dari segi memberi, menyediakan air di masjid untuk dimanfaatkan oleh orang yang beribadah. Kemudian mereka juga mencari, ya, rezeki dengan mengumpulkan kayu bakar, ya, dan hasilnya setelah dijual di berikan, belikan makanan untuk diberikan kepada ashabus suffa. Kemudian walil fuqara, ya, karena orang fakir tidak semuanya berada di suffa, bukan semuanya berada di suffa, bisa jadi orang fakir dari penduduk Madinah, ya, atau orang fakir yang sudah berkeluarga dan punya tempat tinggal sendiri tapi mereka fakir. Yang 70 orang ini kelebihannya itu bekerja mencari rezeki, ternyata bukan untuk kepentingan mereka, ya, semata, tetapi justru untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya. Memang 70 orang orang spesial pilihan. Faba'athahum, ya, lanjut ceritanya kepada utusan tadi. Sekarang, yang sekarang ini kita baca adalah Anas bercerita tentang siapa yang 70 orang tadi. Kita sudah dapatkan penjelasannya bahwa mereka orang-orang pilihan dari segi mencari ilmu, dari segi beribadah dan memberi manfaat kepada orang banyak. Berarti Nabi memang tahu siapa yang berhak untuk dipilih. Jadi untuk mengirimkan dai juga tidak sembarangan. Nabi SAW juga memilih orang yang berilmu dan beramal. Orang yang menginginkan, yang orang yang prinsipnya menyebarkan kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Ini visi dari seorang da'i yang diutus oleh Nabi, bukan hanya sekedar punya ilmu kemudian tanpa ada keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang banyak, ya. Maka faba'athahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka 70 orang ini terpilihlah dengan nama-namanya, dan salah satu dari mereka siapa? Pamannya Anas. Ya, dari pihak ibunya yaitu Haram. Ya. Berangkatlah mereka dengan utusan, dengan orang, berangkat mereka dengan delegasi tadi, ya. Fa'aradu lahum faqataluhum. Belum sampai ke negeri mereka, ya, di satu tempat mereka pun berbuat, ya, menangkap mereka dan membunuhnya semua. Jadi 70 orang pilihan itu habis semuanya. Pengkhianatan yang luar biasa. Ya. Maka Nabi SAW dalam kasus ini dan kasus yang lain yang hampir sama, kunut 100 bulan. Setiap sholat mendoakan kebinasaan, kehancuran untuk kabilah tersebut. Ya. Nabi memilih orang pilihan dan semuanya habis. Ya. Faqataluhum qabla an yablughul makan. Ini dalam sirah Nabi dijelaskan dengan gamblang oleh para ulama sirah. Ya. Faqataluhum qabla an yablughul makan. Mereka telah berhasil membunuh semuanya yang 70 orang. Mereka tidak membawa senjata. Mereka kan dai. Ya. Kalau mereka bawa senjata, bisa saja mereka menyelamatkan diri. Ya, 70 orang cukup banyak. Tapi mereka tidak membawa apa-apa. Dan bahkan mereka sudah memberikan, sudah, karena semuanya sudah diatur oleh mereka. Jadi ketika sampai tempat itu mereka berteriak dan muncullah kawan-kawan mereka. Jadi tempat itu memang sudah ditetapkan untuk waktu dihabisinya orang-orang pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqataluhum qabla an yablughul makan, dan mereka membunuhnya sebelum sampai ke tempat yang dituju. Kemudian mereka, ini di antara yang diceritakan yang menyampaikan, tentu tidak ada yang satu pun yang selamat. Yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Faqalu, mereka yang 70 orang tadi berdoa, Allahumma balligh 'anna nabiyyana. Ya. Ya Allah, sampaikanlah tentang kami ini kepada nabi kami. Karena tidak satu pun yang selamat. Balligh 'anna nabiyyana anna qad laqina, bahwa kami telah menjumpai, menemui akhir dari hidup kami dalam keadaan seperti ini. Ya. Faradina anka. Ini luar biasa. Maka kami benar-benar menerima ridha darimu. Maksudnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka ridha menerima keputusan Allah tersebut. Waradita anna, dan engkau pun meridai kami meninggal dalam keadaan seperti ini. Mereka dalam perjalanan ibadah, perjalanan mulia. Qal, kata Anas, wa ata rajulun haraman khala Anas min khalfi. Ini cerita dari kejadian itu yang diceritakan oleh Anas. Maka salah seorang datang, ya, menuju pamannya Anas ini, itu haram, dari arah belakangnya. Fata'anahu birumhin, maka ia menusuknya dengan tombak. Ya. Hatta anfadahu, sampai akhirnya haram ini pun meninggal dunia. Ya. Ini Anas sedikit bercerita tentang pamannya itu. Dan tentu berita ini dapatnya bisa jadi dari orang yang bertobat dari mereka nantinya, atau Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada nabinya. Ya. Qala haram, ini cerita ucapan haram itu ketika dia tertusuk tombak. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Ya. Jadi mereka syahid. Dan ini kemuliaan yang diceritakan. Ketika dia tertombak dari belakangnya, justru dia bergembira. Fuztu, maksudnya saya menang. Ya. Dan dia meninggal. Fuztu, saya menang. Faza yafuzu fauzan. Al-faiz, orang yang menang. Maka dia mengatakan, saya menang. Warabbil Ka'bah, dengan sumpah. Demi pemilik Ka'bah, yaitu Allah. Ya. Dia bersumpah, demi Allah, saya telah mendapatkan kemenangan. Inilah cerita tentang mereka, ucapan haram, kemudian doa mereka yang diceritakan oleh Anas. Setelah sampai berita itu kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga didengar oleh Anas bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, inna ikhwanakum qad kutilu. Ini berita yang disampaikan Nabi, berita duka. Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah terbunuh semuanya. Wa innahum qalu, dan sesungguhnya mereka telah berkata, itu doa tadi, Allahumma balligh anna nabiyyana, ya Allah sampaikanlah tentang kami, berita tentang kami ini kepada nabi kami, anna qad laqina, bahwa kami telah menemui ajal kami, faradina anka, kami ridha dengan ajal seperti ini, waradita anna, sebagaimana kamu tetapkan kami seperti ini. Ya. Sampai kepada Nabi SAW, karena itu doa mereka. Dan inilah kemuliaan syahid. Allah dengar, ya, doa mereka dan Allah sampaikan kepada nabinya. Dan Nabi SAW menyampaikan ini kepada para sahabatnya, ya, untuk memberikan mereka pelajaran, memberikan mereka manfaat yang diambil dari kisah mereka-mereka yang diutus oleh Nabi SAW. Padahal mereka, kita sudah tahu tadi diceritakan oleh Anas, orang-orang yang luar biasa. Malam harinya mereka belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Siang harinya mereka beribadah, memberi manfaat kepada banyak orang, baik untuk beribadah atau untuk kebutuhan hidup mereka, seperti Ahlus Sufah dan orang-orang fakir. Mereka orang dermawan, orang yang ahli ibadah, orang yang berilmu. Tetapi itulah yang ditetapkan oleh Allah dari akhir usianya. Dan nampak jelas bahwa mereka tidak kecewa dengan keputusan Nabi ketika Nabi memilih mereka, ya. Mereka tidak mengatakan, gara-gara engkau ngutus kami ya Rasulullah, kami seperti ini. Tidak, sampaikan bahwa kami ridha, ya, kami rela dengan akhir dari ajal kami seperti ini. Ya, mereka mati semuanya, dibunuh oleh orang-orang tersebut. Ya. Ini hadis yang intinya dibawakan oleh Imam Muslim untuk menjelaskan tentang keutamaan orang yang mati dalam keadaan menegakkan agama Allah. Oh, tadi kalau yang asal yang, walaupun yang ini kan yang 70 orang ini meninggal bukan untuk berperang, tapi mereka meninggal juga untuk menegakkan agama Allah dengan ilmu. Jadi fisabilillah itu bisa jadi sebagaimana dijelaskan para ulama, maknanya yang pertama adalah berperang di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah yang memerangi agama Allah. Yang kedua menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu. Jadi ketika orang dimusuhi karena ilmu yang disebarkannya adalah ilmu Nabi, berarti memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Musuhi agama Allah atas alasan apa? Kalau seandainya pribadinya orang biasa saja, tidak ada hal yang merugikan orang lain, dia hanya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa cerita ini, kaidah yang kita ambil, yaitu tetap akan ada orang-orang yang mengatur strategi seperti ini terhadap agama Allah sampai hari kiamat. Mereka ingin melakukan tindakan-tindakan tersebut terhadap agama Allah untuk menumbangkan agama Allah. Allah yang bercerita. Dua kali dalam Al-Quran Allah berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallah. Ya. Mereka orang-orang kafir menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Wallahu yutimmu nurahu, dalam ayat lain wallahu mutimmu nurihi, menunjukkan bahwa sampai hari kiamat Allah tidak akan sempurnakan cahaya agamanya, walaupun mungkin hanya satu orang yang menegakkannya, karena hasil dari itu bukan dari orang yang satu orang itu, tapi Allah yang menegakkan. Yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, bagaimana dia termasuk orang-orang yang dipergunakan oleh Allah untuk menegakkan agama. Kalau bukan dia, Allah akan cari yang lain. Hasilnya bukan dari tenaga mereka, tetapi Allah yang memastikan bahwa cahayanya tetap akan bersinar sampai hari kiamat. Cahaya agamanya, agama Allah tetap akan sampai hari kiamat. Orang-orang yang menegakkan agama Allah, walaupun sedikit, walaupun banyak onak duri banyak cobaan, banyak rintangan, banyak halangan, tetap akan ada sampai hari kiamat. Nabi yang mengabarkan dan dia tidak akan pernah berdusta, la tazalu ta'ifatum min hadhil ummah atau min ummati zahirina 'alal haqq. Tetap akan ada sekelompok dari umatku tegak jelas mereka di atas kebenaran. Ya, ketika mereka beribadah dengan ilmu, dengan tuntunan Nabi, berakidah dengan tuntunan Nabi, beribadah dengan tuntunan Nabi, berakhlak dengan tuntunan Nabi, nampak perbedaannya. Dalam urusan muamalah saja sudah jelas. Dalam urusan muamalah, baik itu jual beli, pernikahan, ya. Jual beli, subhanallah, ya. Memang dunia ini sudah terbalik. Untuk membeli sesuatu dengan cash, ya, dengan harga harga yang tinggi, ya, misalnya beli mobil, beli kendaraan dengan harga cash, ini sangat sulit, sangat sulit. Ya. Tetapi coba dengan kredit yang keuntungan besar, jangankan kita datang, mereka mendatangi untuk menawarkan harga kredit. Ya. Ini keterasingan syariat Allah. Belum lagi kepada masalah ibadah, belum lagi tentang akidah. Ya. Tetap pasti akan ada orang-orang yang menerapkannya. Bukan karena mereka mengajarkan, membawa agama yang misinya adalah memusuhi orang banyak, sama sekali tidak. Karena mereka hanya mengamalkan agama seperti yang diamalkan oleh Nabi, itu saja. Itu saja. Kembali kita kepada pelajaran tadi. Jadi tetap akan ada orang-orang yang mengintai, ya, membuat strategi, membuat makar. Allah yang mengatakan wa makaru wa makar Allah. Mereka buat makar dan Allah akan balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan balasan Allah dalam makar tersebut tentu tidak akan mungkin dikalahkan oleh mereka. Nah, ini yang menghibur kita. Yang penting kita pelajari agama ini, terapkan. Jangan sibukkan dengan kesibukan-kesibukan orang-orang yang habis usia mereka hanya untuk dunia. Ya, tadi malam kita bersama para ustaz membaca sebuah hadis yang disyarahkan oleh Ibnu Rajab. Hadisnya, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal ma' 'alal mali wasyaraf li dini. Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan, ya, disampaikan atau digiring ke kumpulan domba-domba atau kambing-kambing yang tidak ada pengembalanya, memunculkan, menghasilkan kerusakan besar yang melebihi, ya, kerusakan yang dihasilkan oleh ketamakan seseorang terhadap harta dan ketenaran, kemuliaan duniawi terhadap agamanya. Jadi kerusakan yang dimunculkan oleh dua serigala yang lapar tersebut kepada kambing-kambing dan domba-domba tadi tidaklah lebih besar daripada kerusakan yang dihasilkan oleh tamak terhadap harta dan tamak terhadap kekuasaan, kemuliaan duniawi terhadap agama seseorang. Luar biasa syarahnya Ibnu Rajab, dan bahkan beliau membagi tamak terhadap harta itu terbagi dua. Tamak terhadap harta dengan mencintainya bersangatan, mencarinya dengan sungguh-sungguh, dengan berjibaku, bertukus lumus, habis usia untuk mencarinya walaupun dengan cara yang halal. Ya. Dia tetap sholat, zakat juga ditunaikan, tetapi modal untuk akhirat itu tidak diperbanyaknya, cuma dikumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Ini termasuk salah satu dari bentuk tamak terhadap harta. Kata beliau, kalau tidak ada keburukannya kecuali pertama, menghabiskan modal utama kita di dunia sia-sia, yaitu untuk menyediakan persiapan untuk hari akhirat, itu sudah habis dengan mencari harta. Kemudian yang kedua, harta yang ditinggalkan, harta yang didapatkan, ya, dia tidak bawa, tidak dibawanya mati. Terkumpul memang banyak, ya, begitu banyak pertaniannya, perkebunannya, perusahaannya, kendaraannya, luar biasa, tetapi dia tidak bisa bawa mati. Itu sudah kerugiannya, hanya untuk sekedar di dunia. Kemudian kalau dia sudah berpisah dengan hartanya, ternyata harta itu manfaatnya untuk orang lain, untuk ahli warisnya. Kemudian apa yang dia bawa untuk mati lagi? Ah, tinggal hisabnya. Harta yang telah dikumpulkan semuanya nanti akan dihitung semuanya, dari mana dia dapatkan. Itu yang dia tinggal untuk dia. Sementara hartanya itu dimakan, bersenang-senang dengan harta tersebut, keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai 7 turunan pun semua bersenang-senang karena kakek nenek mereka dahulu mengumpulkan harta dengan menghabiskan usia mereka. Lupa, walaupun mereka tetap sholat, tetap lupa untuk memperbanyak persiapan untuk akhirat. Ya. Memperbanyak sedekah, walaupun zakat kan sudah tunaikan Ustaz. Ya, sedekahnya kurang. Seharusnya sedekah perbanyak karena memang persiapan untuk akhirat. Itulah harta yang sebenarnya. Terkumpul banyak ternyata untuk orang lain. Dan yang dibawanya ke akhirat itu hanya hisabnya tersisa. Nanti akan dihadapkan kepada Allah, ini hartamu yang sebanyak ini, kamu dapatkan ini dari mana, yang ini dari mana, yang itu dari mana, yang ini dari mana. Semuanya dihitung. Itu yang tersisa. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, syarahnya juga luar biasa. Dan ini terkait dengan mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan agama Allah fi sabilillah, awalnya atau asalnya adalah orang yang memang berperang di medan perang melawan musuh-musuh Allah. Kedua, masuk kepadanya adalah orang yang menyebarkan ilmu. Seperti kasus mereka yang 70 ini, mereka tidak membawa senjata, bukan untuk berperang. Mereka untuk mengajarkan agama dan mereka diminta. Kembali kita katakan tadi, pelajaran penting bahwa orang-orang yang membenci agama ini, yang ingin agama Allah ini tumbang, runtuh, ya, hilang cahayanya, tetap akan ada sampai hari kiamat, sebagaimana yang terjadi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kita belajar agama dari sumber yang benar, ya, dari guru yang benar yang terarah mengarahkan kita kepada ilmu yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terapkan dalam kehidupan. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang menghabiskan usia saja, hasil ya, menghasilkan umur kita dan tidak ada manfaat untuk kita di hari kiamat, kecuali untuk kepentingan orang banyak. Kalau memang kepentingan kebaikan orang banyak dalam urusan dunia, kemudian dalam urusan agama juga, dan niat kita seperti itu, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. 4857. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit qala Anas. Ini juga dari cerita Anas, ya. Qala Anas radhiyallahu an ammiya alladhi summitu bihi lam yashhad ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam badran. Ya. Kata Anas, pamanku, ya, yang saya diberi nama dengannya, lam yashhad badran, tidak ikut perang Badar. Ya. Qala fashaqqa alaihi. Ya, itu membuat dia merasa berat, merasa berkecil hati karena tidak sempat ikut perang Badar. Dan itu kebanyakan orang-orang Ansar, orang Muhajirin merasakannya. Kita kemarin sudah mempelajari bahwa Nabi SAW mengambil orang yang ada, yang siap berperang, punya kendaraan, punya senjata, dibawanya. Banyak yang tidak bawa senjata, tidak bawa kendaraan, minta izin untuk ke rumah mengambilnya, Nabi tidak izinkan. Ya. Jadi banyak orang yang merasa kecewa tidak ikut perang Badar, merasa berkecil hati, termasuk pamannya Anas ini. Fashaqqa alaihi, qal awwalu mashhadin shahidahu Rasulullah SAW ghuyibtu anhu. Peperangan pertama yang dihadiri, diikuti oleh Nabi, saya sendiri tidak ada di sana, kata pamannya ini. وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. Kalau Allah ya, memberikan kesempatan kepada saya untuk sebuah peperangan yang di situ ada Nabi, maka saya, Allah akan melihat dari saya apa yang akan saya lakukan. Jadi sudah bertekad untuk berjuang dengan semua tenaganya, dengan seluruh daya dan upayanya untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu tekadnya. Ya. La yarani Allahu ma asna, qal fahaba an yaqula ghairaha. Dan dia khawatir mengatakan kata-kata yang lain. Itu saja yang diucapkannya. Qala fa shahida ma Rasulullah sallam yauma Uhud. Ini cerita Anas juga. Maka dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk ikut dalam perang Uhud. Qala fastaqbala Sa'd bin Mu'adz faqala lahu Anas ya Aba Amr aina faqala lahu Anas ya Aba Amr aina faqala wahan lirihil jannah ajiduhu duna Uhud qala faqatalahum hatta qutila. Ini paman Anas yang lain ya. Kalau tadi pamannya siapa? Haram. Ini pamannya yang senama dengan dia. Ya, summitu bihi, yang senama dengan dia. Namanya Anas juga. Ya. Jadi memang keluarga luar biasa, yang keluarga Ummu Sulaim ini. Jadi ceritanya cerita paman Anas yang lain. Maaf. Kalau yang tadi khalnya, kalau yang ini amnya. Kalau yang tadi pihak keluarga ibunya, yang sekarang pihak ayahnya, ya. Yang dia punya paman saudara ayahnya yang bernama Anas, dan dia juga syahid. Yang tadi syahid dalam menyebarkan agama, yang ini syahid dalam menegakkan agama di medan perang. Bercerita dia perang Badar tidak sempat ikut, ya. Dan dia sangat berkecil hati, ya. Ya. Berat terasa olehnya tidak sempat ikut. Nabi pergi, kita tidak. Dan dia bertekad kalau nanti ada perang lagi dan Allah menakdirkan saya termasuk salah satu dari tentaranya dan bersama Nabi, saya akan berbuat semaksimal mungkin untuk ya memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang membuat Allah ridha. Ini ya. Ini yang terjadi pada perang Uhud, dia sempat diberi kesempatan oleh Allah untuk ikut. Fastaqbala Sa'd bin Mu'adz, maka dia Anas ini, pamannya Anas bin Malik, ya, berjumpa dengan Sa'ad ibn Mu'ad, salah seorang tokoh. Ya. Faqala lahu Anas, maka berkata Anas, yang bukan Anas yang kecil ini, tapi Anas pamannya, ya Aba Amrin aina. Ya, Anas ini, sang paman, bertanya kepada Sa'ad ibn Mu'ad, tokoh Ansar, kemana kamu pergi ini? Maksudnya di perang Uhud. Faqala wahan wahan lirihil jannah. Wahan lirihil jannah ajiduhu duna Uhud. Wahan ini ya, maknanya aduhai aroma atau harumnya surga. Ya. Yang saya dapatkan, ya, yang saya hirup, yang datang dari arah Uhud. Dari arah Uhud. Ini perkataan, ya, perkataan beliau. Qala faqatalahum hatta qutila. Maka dia pun berperang sampai syahid, terbunuh. Qala fawujida fi jasadihi bid'un wa thamanuna. Maka didapatkanlah di badannya 80 lebih, ya, luka. Min baini darbatin wa ta'natin wa ramyah. Luka-luka itu pukulan pedang, ya, luka disebabkan oleh pukulan pedang, kemudian tikaman tombak, kemudian tusukan panah. Ya. Okay, jadi 80 luka di badannya, 80 lebih, itu disebabkan oleh semua senjata musuh. Dari tombaknya, dari pedangnya, dari panahnya, di tubuh beliau. Qala faqalat ukhtuhu ammati. Ini cerita pamannya tadi ya, yang meninggal di perang Uhud, dan berperang yang seperti yang direncanakannya, akan memperlihatkan kepada Allah apa yang diridhai Allah. Maka sampai sebegitu banyak luka di badannya, 80 bacokan, tikaman 80 lebih, ya, dan senjatanya pedang, tombak dan panah. Kata Anas, sampai pamanku, bibiku, ukhtuhu, ammati Ar-Rubayyi bintun Nadar. Ya. Jadi Anas bin Nadar ini, cerita Anas bin Nadar, ternyata Anas bin Nadar itu pamannya Anas bin Malik. Ya. Pamannya Anas ibn Malik. Ini ilmu baru bagi saya. Ya. Jadi sekarang dia bercerita tentang Anas, yaitu Anas bin Nadar. Dan Anas bin Nadar ini ternyata adalah Anas, pamannya Anas bin Malik. Ya. Pamannya Anas bin Malik. Jadi Malik ayahnya Anas ini Malik ibn Nadar. Ya. Malik ibn Nadar. Dan dia punya bibi, ya, saudari dari ayahnya namanya Rubayyi bintun Nadar. Ya. Rubayyi bin Nadar berkata, "Fama araftu akhi, saya tidak mengenali saudaraku illa bibananih, kecuali melihat jarinya." Karena dia tahu ada di jarinya itu tanda. Karena sudah habis tercabik-cabik badannya, tubuhnya, wajahnya, sehingga tidak dikenal. Dan dialah Rubayyi bin Nadar ini yang mengenali saudaranya tadi Anas dengan tanda yang ada di jarinya. Itu kata Rubayyi. Wa nazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang yang beriman ada orang-orang yang gagah, berani, rijal, yang mereka menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Apa dijanjikan oleh Anas tadi? Kalau sempat saya bisa ikut perang, maka Allah akan melihat dari saya apa yang dia ridai, yang ia sukai. Itu tadi, berjuang mati-matian. Faminhum man qadha nahbah, di antara mereka ada yang meninggal, syahid. Wa minhum man yantadhir, mereka yang sudah memberikan janji untuk berperang mati-matian, ada yang selamat dan terus melanjutkan peperangannya. Dan bahkan ada di antara mereka yang matinya pun bukan di medan perang. Khalid bin Walid yang pasti berjanji seperti itu pula, dia meninggalnya di tempat tidur dengan luka-luka yang banyak. Jadi itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak berubah dengan perubahan yang sebenarnya. Artinya ketika mereka sudah bertekad, maka tekad itu akan mereka kejar, seperti yang diungkapkan oleh Anas bin Nadar. Qal fakanu yurawna annaha nazarat fih wa fi ashabihi. Kata Anas, ayat yang ada dalam surah apa ini, Al-Ahzab 23, ya, di antaranya itu turunnya ayat ini sebagai penjelasan tentang keadaan Anas bin Nadar ini. Kata sebagian para ulama atau sebagian sahabat, yurawna annaha nazarat fi, turunnya ayat ini disebabkan oleh pamannya Anas bin Malik, yaitu Anas bin Nadar, dan juga sahabat-sahabatnya yang lain. Karena di perang Uhud itu banyak yang seperti itu. Hamzah bin Abdul Talib seperti itu, Mus'ab bin Umair juga seperti itu, ya, meninggal dalam keadaan luar biasa. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan syahid di medan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang terakhir di bawah bab orang yang mati syahid akan mendapatkan surga, dan luar biasa di hadisnya, memang menegaskan kepada kita keutamaan dan kemuliaan meninggal dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita, ya, kesempatan, berikan kepada kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin saja tidak terbunuh, tetapi meninggal dalam keadaan menegakkan agama Allah, ya, menegakkan nama Allah dengan dakwah, dengan menyebarkan kebaikan, dengan mempelajari kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua husnul khatimah. Innahu jawadun karim, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته